Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik. Lanjut. Di pembahasan berikutnya al-hijrah. Itu wajibnya hijrah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wal hijratu al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islam. Hijrah adalah intiqal, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wal hijratu faridatun ala hadihil ummati min baladis syirki ila baladil islam. Wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'atu. Dan hijrah hukumnya wajib, fardu atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan dia tetap ada sampai hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya mengenai wajibnya hijrah ini ialah firman Allah Ta'ala, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi wa kuntum. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat yang mereka menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ya, maka malaikat mengatakan, fima kuntum, kenapa kalian ini, kok kalian tidak berhijrah, malah tetap tinggal di negeri kafir. Qalu kunna mustadafina fil ard, mereka mengatakan, kami dilemahkan di bumi. Qalu alam takun ardullahi wazi'ah, fatuhajiru fiha. Maka malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah ke situ. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Maka mereka itulah orang-orang yang tempat tinggalnya di neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Illal musadafina minal rijali wan nisa'i wal walidani la yastati'un hilatan wala yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang memang dilemahkan dari kalangan pria, wanita, dan juga anak-anak, yang mereka tidak mendapati jalan, ya, dan juga tidak mendapati petunjuk untuk menuju ke tempat hijrah. Ula fa ulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka itulah orang-orang yang semoga Allah mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa qauluhu ta'ala, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Dan juga firman Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka kepadakulah kalian beribadah. Qala al-Baghawi, Imam al-Baghawi mengatakan, wa sababu nuzuli hadhil ayati fil muslimin. Maka sebab turunnya ayat ini, kata Imam al-Baghawi, ialah terkait kaum muslimin, alladzina bi Makkah lam yuhajiru, yang mereka ada di Mekah dan mereka tidak berhijrah ke Madinah, karena sayang meninggalkan keluarga, karena sayang meninggalkan rumah dan harta, karena sayang meninggalkan negeri yang mereka cintai. Nadahumullahu bismil iman, maka Allah panggil mereka dengan nama keimanan. Wa dalilu alal hijrah minas sunnah, sedangkan dalil hijrah dari sunnah ialah qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubatu. Hijrah tidak akan terputus hingga taubat, pintu taubat juga terputus. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari sebelah baratnya. Taib. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menjelaskan tentang hijrah. Ya. Nah, Syekh Shalih Al-Syeikh menjelaskan, hada huna al-muallifu rahimahullah taala fassara al-hijrata. Di sini muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mentafsirkan hijrah. Faqal, beliau mengatakan, al-hijrah al-intiqalu min baladis syirki ila baladil islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Hada ta'rifuha al-istilahi. Ini definisi hijrah secara istilah. Wal hijratu fil lughah, adapun hijrah secara bahasa ialah at-tarku, meninggalkan. Ya. Wa fi syara', sedangkan syariat, berdasarkan definisi syariat, tarku ma la yuhibbullahu wa yardahu ila ma yuhibbuhu wa yardah, meninggalkan sesuatu yang tidak Allah cintai dan yang tidak Allah ridhoi menuju kepada sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Tobat dari maksiat menuju ketaatan, hijrah. Tobat dari bid'ah menuju sunnah, hijrah. Tobat dari tauhid menuju syirik, hijrah. Taubat dari akidah murji'ah menuju akidah ahli sunnah, hijrah. Taubat dari akidah khawarij menuju akidah ahli sunnah, hijrah. Nah, itu hijrah namanya. Wa yadkhulu fi hadzal makna asy-syar'i hajrus syirki. Termasuk juga ke dalam ya makna ke dalam hal ini secara makna syar'i yaitu meninggalkan kesyirikan yadkhulu fi dan juga masuk di sini tarku mahabbati ghairillahi wa rasulih. Meninggalkan kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya. Wa yadkhulu fi juga masuk ke dalam definisi hijrah adalah tarku baladil kufri. Meninggalkan negeri kafir. Li'annal muqama fiha la yardahullahu wa la yuhibbuh. Karena tinggal di negeri kafir itu adalah sesuatu yang tidak Allah ridai, tidak Allah cintai. Bahkan Nabi SAW berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di negeri kafir. Gak boleh. Maka safar atau bepergian di negeri kafir itu diperkenankan kalau memenuhi syarat. Pertama, mampu idharuddin, menampakkan agama kita, syahadat kita, sholat kita, kewajiban kita. Kalau wanitanya mampu tutup aurat. Yang kedua, kita bisa selamat dari fitnah dan keburukan orang-orang kafir. Yang ketiga, perginya kita, safar ketika di negeri kafir, itu dalam rangka hajat yang darurat. Sekolah di tempat negeri kafir yang tidak ada di negeri kaum muslimin diajarkan pendidikan tersebut. Ya, dan semisalnya. Kalau enggak terpenuhi enggak boleh. Ya, kalau enggak terpenuhi enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Tadi saya ada kajian Zoom dengan kaum muslimin di Kanada. Ya. Mereka bertanya tentang sulitnya ya mencari makanan halal dan seterusnya di Kanada. Maka saya katakan hijrah ke negeri Islam. Ya, ke negeri-negeri yang di situ mayoritas kaum muslimin yang kita bisa menampakkan. Oh, enggak ada udzur. Wajib hijrah. Oh, berdosa. Dosa besar. Ya, karena kita jadi sulit izharuddin menampakkan agama kita. Baik. Amal fi istilahi, adapun secara istilah faqal al-wal hijratu al-intiqal min baladis syirki ila baladis islam. Hijrah berpindah dari negeri syirik ke negeri di situ yang banyak Islamnya. Al-intiqal ay tarku baladis syirki. Berpindah yaitu meninggalkan negeri kesyirikan. Wadhahabu ila baladil islam dan pergi pindah ke negeri Islam. Wa sababul hijrah au sababu ijabil hijrah au sababu masyru'iyatil hijrah. Sebab hijrah, sebab kewajiban hijrah, sebab disyariatkan hijrah. Annal mu'mina yajibu alih ayyudhira dinahu. Bahwa seorang muslim wajib dia menampakkan agamanya. Enggak boleh dia menutup diri dari identitas diri dia sebagai ahlu tauhid. Ngapain gigit-gigit jari kayak bocah? Pakai gunting kuku, ngapain pakai gigi antum? Ya, ntar di situ ada bakteri apa? Nah, ntar malah penyakit. Mu'tazzan bidzalika. Dia punya izzah di situ. Ya, mubayyinan linnas, menjelaskan kepada manusia bahwa dia adalah mukmin. Mukhbiran annahu yashhadu syahadatal haq. Dia mengabarkan kepada orang-orang bahwa dia bersyahadat dengan syahadat yang hak, la ilaha illallah, dia adalah muslim. Li'anna syahadata lillahi bitauhid wa linabiyyi birisalah fiha ikhbaru ghairihi. Karena bersyahadat mentauhidkan Allah, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, maka dalam syahadat tersebut ada pengkabaran kepada orang lain. Wa hadzal ikhbar la yakunu wa hadzal ikhbar yakunu bil qawli wal amal. Dan pengkabaran tentang syahadat kita ini dengan ucapan. Kita syahadatkan dan dengan amalan kita amalkan konsekuensi dari syahadatain, dari dua kalimat syahadat tersebut. Dan ini akan mudah apabila kita berada di tengah kaum muslimin. Itu akan sulit kalau kita menjadi minoritas di tengah mayoritas kaum musyrikin. Kita harus hijrah. Ya, kalau enggak hijrah kita mampu menampakkan agama kita. Kalau enggak boleh. Kita wajib hijrah. Ya. Barakallahu fikum. Tinggal di Amerika, tinggal di Australia, tinggal di Cina, tinggal di Jepang, tinggal di Korea. Ngapain kita di situ? Ya. Kalau memang tadi terpenuhi syarat-syarat daruratnya, maka wajib izharuddin, menampakkan agama. Kalau enggak bisa izharuddin, enggak boleh. Ini yang penting. Baik. Wa izharuddin bihi yakunu ikhbaru ghairihi an madmuni syahadati wa makna syahadati. Dan menampakkan agama di sini yaitu dengan mengabarkan orang lain, orang kafir, akan kandungan syahadat yang kita ucapkan dan makna syahadat, bahwasanya kita tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Ya. Barakallahu fikum. Falihada kanatil hijratu min baladi syirki ila baladi islam wajibatan. Oleh karena itu, hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam hukumnya wajib. Idza lam yastati' al muslimu izhara dinih. Ini apabila seorang muslim tidak sanggup menampakkan agamanya. Ya, tidak sanggup menampakkan agamanya. Kayak kaum muslimin yang ada di Eropa, salafi-salafinya. Dia wajib hijrah. Enggak boleh dia tinggal di Prancis, di Inggris, enggak boleh. Tapi kalau dia mampu menampakkan agamanya, tidak wajib hijrah. Jadi, dhabitnya, ketentuannya, kapan seorang muslim yang berada di negeri syirik dia wajib hijrah? Ketika tidak mampu idharuddin, menampakkan agama. Kalau mampu idharuddin, maka dia boleh, tidak berdosa. Jadi keliru ya, kalau ada orang yang mengatakan, ya, katanya ini Indonesia bukan negara Islam, ayo kamu wajib hijrah. Ya, lah kita kan mampu idharuddin. Ya, kita bisa mengumandangkan azan, kita bisa dakwah, kita bisa membantah musyrikin, itu izharuddin. Ya, ayo wajib hijrah, kok enggak kamu berdosa. Ini ngaco ini. Ya. Ucapannya enggak punya fikih. Ya. Para fuqaha menjelaskan demikian. Semisal Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dobitnya adalah sebagaimana yang dikemukakan di sini oleh Syekh Saleh Al-Syekh, bahwa dobitnya ketentuannya kapan seorang muslim dia tidak berdosa ketika dia tidak hijrah, karena dia tinggal di tengah musyrikin atau di negara yang di situ musyrikin, ketika dia mampu idharuddin, menampakkan agamanya. Dia tetap menampakkan sunnah istrinya pakai hijab. Apalagi dia bisa dakwah. Kayak kaum muslimin di Eropa tuh, siapa tuh yang berewokan? Yang dia dakwah di jalanan. Idharuddin, Masya Allah. Wajib hijrah enggak? Enggak wajib. Dia udah enggak berdosa ketika dia enggak hijrah. Ini bukan izharuddin lagi dia. Dia mampu membantah kesyirikan dan mendakwahkan al-Islam. Ini luar biasa. Ya. Lianna izharuddini wajibun fil ardi. Karena menampakkan agama bagi seorang muslim ini wajib di muka bumi ini. Wajibun al-muslim ayudhira dinah. Wala yastakhfi bidinih. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menampakkan agamanya. Dia tidak boleh menyembunyikan agamanya. Ya, fa in kana idharuhu lidini ghairu mumkinin fi darin wajaba alaihi ayatrukaha wa yuhajira. Nah, apabila menampakkan agamanya tidak mungkin bagi dia di sebuah negeri yang negeri tersebut ada negeri musyrik, maka wajib bagi dia meninggalkan negeri tersebut dan dia wajib berhijrah. Maka paham di sini ya, dobitnya adalah idharuddin. Dan di sini juga kelirunya, bahkan ngaconya, ada da'i yang dia ngotot Indonesia adalah negara Islam. Nanti kita akan bahas Indonesia negara Islam pembukaan. Ya, yang dibahas, yang membahas adalah Syekh Saleh Al-Syekh, bukan saya. Kita cuma bacain. Ya, bahwa da'i-da'i tersebut mengatakan Indonesia negara Islam. Dan siapa saja kata mereka yang tidak berpendapat Indonesia bukan negara Islam, wajib hijrah. Kok enggak kamu berdosa. Wajib hijrah. Wajib hijrah. Kalau mampu idharuddin ya tidak wajib. Tidak berdosa. Boro-boro dosa wajib aja enggak ketika idharuddin. Ya, apalagi mampu dakwah gitu. Paham enggak sini? Taib. Qala. Kemudian Syekh menyatakan al-intiqal min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, hijrah itu adalah berpindah dari sebuah negeri syirik ke negeri Islam. Baladi syirki hiya kullu, ya. Baladin yadharu fiha asyirku wa yakunu ghaliban. Negeri syirik adalah semua negeri yang nampak di negeri-negeri tersebut kesyirikan, dan kesyirikan tersebut ghaliban, dominan. Nah, maka itu negeri syirik. Kalau sebuah negeri tersebut nampak kesyirikan dan kesyirikan adalah dominan, maka dia adalah negeri syirik. Idza dhahara asyirku fi baladin wa sara ghaliban katsiran aksar min ghairih fahiya tusamma balada syirkin. Apabila nampak kesyirikan di sebuah negeri dan kesyirikan tersebut menjadi dominan, menjadi yang mayoritas, bahkan lebih banyak daripada selainnya, kesyirikan lebih dominan daripada tauhid, ya, maka negeri tersebut dinamakan negeri syirik. Sawa'un kana hadza syirku fir rububiyah au kana fil ilahiyah. Apakah kesyirikan tersebut dalam uluhiyah atau ilahiyah? Ini perhatikan ya. Sebuah negeri kata Syekh Shalih Al-Syekh, dia dinamakan negeri syirik kalau dominannya di negeri tersebut yang tampil adalah kesyirikan daripada tauhid. Nah. Ya, walau negeri tersebut berkumandang azan, enggak ada urusan kumandang-kumandangan azan. Nanti akan dibantah oleh Syekh pendapat yang menyatakan sebuah negeri boleh dicap sebagai negara Islam apabila terdengar adzan. Dibantah habis oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, di Jepang ada sebuah negara, ada sebuah kota yang di situ boleh dikumandangkan adzan. Apakah Jepang negeri Islam? Di Inggris, di London bahkan, di jembatan Cambridge itu dikumandangkan adzan sehingga terdengar seantero London. Inggris negeri Islam? Hah? Sehingga Pangeran Charles jadi Amirul Mukminin. Gimana? Maka dobit yang keliru itu dibantah oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Dobitnya negara Islam itu apa? Kalau terdengar suara adzan. Ini syubhat receh kayak gitu, ya. Taibar kalau fikum. Mana lagi tadi? Au kana fi muqtadayatil ilahiyah. Ya. Nah, atau nampak kepenyimpangannya itu pada konsekuensi ilahiyah. Min ta'ati wa tahkimi wa nahwiha. Apakah berupa ketaatan atau hukum? Nah, yang nampak di situ hukum Allah atau hukum selain Allah. Kalau yang nampak yang dominan nanti akan dibantah lagi oleh Syekh mengenai hal ini. Syekh Shalih Al-Syekh mengenai hukum yang dominan di suatu negeri. Makanya ini penting nih buku usul salasah syarah Syekh Shalih Al-Syekh. Saya nasihatin buat diri saya sendiri dan buat teman-teman semua, terlebih khusus yang menisbatkan diri dia salapi-salapi, salapi KW ke, kokoh ke, sejati ke, musopi koh ke, apa ke, dia mesti membaca buku ini. Ya. Jangan dia tinggalin buku ini. Ini buku lama kita, biar dia tahu. Ya, sebuah negeri itu dobitnya negeri muslim itu di mana. Ya, sehingga terbantahlah syubhat recehan selama ini bahwa kalau ada azannya negeri Islam. Nah, itu syubhat receh, udah habis dibantah. Ya. Tadi lebih receh lagi tadi itu. Kalau kamu meyakini ini bukan negeri Islam, wajib hijrah kamu sana. Kalau enggak kamu berdosa. Ini lebih receh lagi. Ya. Kan yang tadi dobitnya apa? Kapan kita tidak wajib hijrah? Ketika mampu idharuddin, sama seperti kaum muslimin yang ada di Eropa, salafi yang ada di Prancis, di Inggris. Ketika dia mampu idharuddin, dakwah, ya udah, enggak wajib hijrah, enggak berdosa. Paham enggak di sini? Taibarakallahu fikum. Ya. Fa baladu syirki hiyal baladu allati yadaru fiha asyirku yakunu ghaliban. Maka negeri syirik ialah negeri yang nampak di situ kesyirikan dan dia dominan. Ya. Negeri Wakanda misalkan, ada sebuah negeri Wakanda. Tahu Wakanda itu negeri apa, Fikri? Nah. Hah? Ini negeri Wakanda yang dominannya tauhid atau syirik? Nah. Yang nampaknya. Kalau tauhid yang nampaknya negeri Islam. Kalau syirik yang nampaknya yang dominannya negeri syirik. Tambah lagi plus lagi nanti pembahasan hukum. Ya. Baik. Hada makna maqarrarahu samahatu Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim rahimahullah taala hina masuila an daril kufri ma hiya qala darul kufri hiya darul lati yadhharu fiha al kufru wa yakunu ghaliban. Dan inilah makna yang ditetapkan oleh samahatu Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah taala, gurunya para ulama kita, gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Shalih Fauzan, ya, mufti pertama Saudi Arabia, Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Baik. Yang beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim adalah kakek dari Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, Syekh Shalih Al-Syekh ini Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim. Ya. Jadi ini Alusyekh, kalau antum dengar Alusyekh, Alusyekh itu keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Tapi di antara keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mayoritasnya memang ada ulama tauhid, tapi juga ada yang gendeng, ya. Kayak di Saudi, tokoh liberal Saudi sekarang tuh namanya Turki. Turki Alusyekh. Nah, ya biasalah. Gitu. Abu Jahal juga keluarga Nabi, ya. Ada tokoh liberal Saudi saat ini Alusyekh. Ya, Turki Alusyekh. Kita juga gergetan lagi pakai Alusyekh, Alusyekh lagi. Enggak tahu malu, ya. Tokoh liberal Saudi. Alaihi minallah mayastahiq. Ya. Mana lagi tadi? Nah, idan, maka kalau begitu, idza dhahara asyirku fi baldatin. Ma, kata Syekh Shalih Alusyekh, apabila sebuah negeri, ya, apabila nampak pada sebuah negeri, ya, kesyirikan wasara zuhuruhu ghaliban, dan nampaknya kesyirikan tersebut dominan, apalagi mendominasi di atas tauhid, wa ma'na dzalika ayyakuna muntashiran zahiran bayyinan ghaliban lil khair, yang maknanya adalah kesyirikan tersebut tersebar, ya, jelas sekali dia dominan di atas kebaikan, di atas tauhid. Fa inna hadhihi dara tusamma balada syirkin, maka negeri tadi namanya negeri syirik. Enggak ada urusan azan berkumandang di negeri tersebut, enggak ada urusan. Negara Eropa mayoritas sekarang Inggris, kemudian Jerman, bahkan Jepang baru-baru ini, ya, sudah memberikan izin bahwa boleh azan berkumandang secara luas, keluar, speaker luar. Ya, dan Jepang, Prancis, Jerman, Inggris yang mengumandangkan azan tadi tidak disebut sebagai negeri Islam, tetap negeri kafir. Paham sini? Ya. Jadi Pangeran Charles walaupun dia membolehkan azan berkumandang seantero Inggris, Pangeran Charles, ya, bin siapa bapaknya Charles? Hah? Maknya Elizabeth, ya, bapak siapa? Hah? Philip. Pangeran Charles bin Philip, nah, itu tidak menjadi Amirul Mukminin, ulil amri. Ngaco kayak gitu, ya. Enggak, dia kafir, ya, negerinya negeri kafir, tapi azan berkumandang, bahkan di jembatan Cambridge. Kencang seantero London dengar. Ya, apalagi wali kota London itu ber-KTP Islam. Oh iya. Walau Islamnya Islam sesat, ya. Kalau apa, Ahmadiyah itu apa itu. Ya. Liberal lah pokoknya. Liberal. Tayyib barakallahu fikum. Siapa nama wali kota London? Lupa saya. Hah? Ya. Di Muslim, ya? Muslim. Ya, saya lupa itu namanya. Dan udah banyak, ya, di Scotland juga ada sebuah kota yang wali kotanya Muslim. Bahkan kalau nggak salah perdana menterinya sekarang itu, perdana menteri Scotland, keturunan Pakistan, ya, keturunan Pakistan itu. Negara apa itu? Skotlandia. Hah? Negara kafir. Negara kafir. Lu kan azan boleh. Wali kotanya, wali kota, pemimpinnya Muslim, enggak. Kesyirikan dominan. Undang-undangnya undang-undang syirik, bukan hukum Allah. Maka negaranya negara kafir Scotland, bukan negara Muslim. Paham enggak sini? Baik. Mana lagi tadi? Ya. Hada bi'tibari ma waqa'a wa huwa asyirku. Ini berdasarkan tinjauan realita yang terjadi, yaitu kesyirikan. Amma bi'tibari ahli dar fa hadhihi mas'alatun fiha khilafun baina ahli ilmi. Nah, tapi kalau berdasarkan tinjauan penduduk negerinya tersebut mayoritas apa? Penduduk negeri tersebut mayoritas, apakah mayoritas kaum muslimin atau mayoritas musyrikin? Ini baru permasalahan yang para ulama berselisih di situ. Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang mayoritas negeri kaum muslimin, tapi undang-undangnya undang-undang kafirin, bukan undang-undang Islam. Ibnu Taimiyah tidak mengkategorikan itu negeri Islam. Dan beliau punya mustalah, istilah sendiri, yaitu Darul Muraqabah. Darul Muraqabah itu bukan negeri Islam. Negeri yang mayoritasnya muslim, tapi undang-undangnya undang-undang bukan Islam. Walau pendapat Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh muridnya sendiri, Ibnu Muflih Al-Hanbali, itu dibantah oleh Ibnu Muflih. Kata Ibnu Muflih, yang benar ialah pendapat yang pertama. Walaupun mayoritasnya muslim, tapi undang-undangnya undang-undang kafir, negeri tersebut negeri kafir. Wajib hijrah enggak? Dobitnya tadi. Yaitu apa? Mampu idharuddin. Kalau enggak mampu idharuddin, wajib hijrah. Tayyib barakallahu fikum. Ngerti ya? Tayyib. Ini saya katakan ya, ini pembahasan di usul salasah. Usul salasah itu akidah dasar. Maka yang seperti ini harus ngerti. Ya. Maka kalau kayak gini aja enggak ngerti, berarti pembahasan akidah dasarnya itu enggak paham berarti. Taib. Wahia ayun dara fitasmiyati dari ya, bidari Islam wa dari syirki bin nadari ila ahliha, yaitu yang dilihat penamaan negeri tersebut apakah negeri Islam atau negeri kafir, negeri syirik, itu ditinjau dari penduduknya mayoritas apa enggak. Nah, ini khilaf. Memang ada ulama yang menyatakan kalau mayoritas kaum muslimin negeri-negeri Islam, tapi ini disanggah oleh Ibnu Taimiyah. Ya, kata Ibnu Taimiyah bukan, itu negeri Darul Muraqabah. Ya. Waqad su'ila Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini pendapat yang selain dikutip oleh muridnya Ibnu Muflih Al-Hanbali di Adabus Syariah. Ini pendapat beliau sendiri yang ada di Al-Majmu' Al-Fatawa. Di Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam pernah ditanya, "An baladin tadharu fiha ahkamul kufri?" Tentang sebuah negeri yang nampak di situ hukum-hukum kekufuran. Selain hukum Allah adalah hukum kufur. Enggak ada opsi ketiga. Hukum Allah, hukum kufur, dan hukum tengah-tengah itu enggak ada. Ya, paham enggak sini? Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum melainkan milik Allah. Wa tadharu fiha ahkamul Islam. Namun di negeri tersebut juga nampak hukum-hukum Islam. Nampak hukum-hukum kufur, nampak hukum-hukum Islam. Faqala, maka kemudian beliau mengatakan, hadihi daru la yuhkamu alaiha bi annaha daru kufrin, wala annaha darul islamin, bal yu'amalu al-muslimu fiha bihasabih, wa yu'amalu fiha al-kafiru bihasabih. Ini sebenarnya sama seperti yang dikutip oleh murid beliau Ibnu Muflih di kitab Al-Adabu Asy-Syar'iyyah, bahwa itu adalah Darul Muraqabah. Ya. Muraqabah, isim maf'ul muraqab, raqaba yuraqibu tarkiban, tersusun. Negeri yang tersusun dari hukum Islam, hukum kufur gitu. Nah, kata Ibnu Taimiyah, negeri yang kayak gini nampak kesyirikan, nampak kekufuran, tapi nampak juga keislaman, tidak dihukumi itu adalah negeri Islam. Namun tidak pula dihukumi itu negeri kufur. Ya. Namun muslim di situ diperlakukan sesuai dengan keadaannya. Ya udah muslim. Orang kafir di situ disesuaikan dengan keadaannya. Ya udah kafir. Paham enggak sini? Ya. Bisa ada sebuah negeri kalau Natalan, mau Natal di mana-mana. Kalau Lebaran, ketupat di mana-mana, gitu kan. Ada sebuah negeri yang kayak gitu. Ya. Kalau puasa, puasa. Ya. Misalkan tahun baru Cina, apa namanya? Hari kekufuran mereka itu. Bukan Gongsi Pacai, apa namanya? Imlek. Nah. Misalkan Imlek, wah, Imlek semua. Ya. Hari raya kufur, pemimpinnya ngucapin selamat hari raya kekafiran Anda, gitu ya. Ya. Lebaran pemimpinnya selamat Idul Fitri. Natalan selamat hari raya kafir Natal. Ya. Waisak selamat Waisak. Nyepi, ya, happy Nyepi. Itu ya. Apalagi? Ya. Apalagi sih agama-agama di kafir di Indonesia? Hah? Yang diakui. La ilaha illallah diakui. Kejawen. Enggak ada ya, enggak boleh kita mengakui agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Inna dina indallahi al-Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Waraditu lakum al-Islam madina. Aku ridhoi kalian Islam sebagai agama kalian. Udah enggak boleh kita meyakini. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Kemudian waqala ba'dul ulama'i, sebagian ulama menyatakan ad-daru idza dhahara fiha al-adhanu wa yasma'u wa sumi'a ya waqtun min awqat idza fiha al-adhanu wa sumi'a waqtun min awqatis salawati fa innaha darul islam. Nah, sebagian ulama memang ada yang menyatakan sebuah negeri apabila nampak di situ adzan dan azannya didengar di waktu-waktu salat, maka itu adalah negeri Islam. Liana nabiyya, tapi ini nanti akan dibantah oleh Syekh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayaghzuwa qauman sabbahahum. Nabi apabila hendak menyerang suatu kaum, Nabi akan menunggu sampai waktu pagi, subuh. Siapa itu? Hah? Wa qala liman ma'ah intadiru. Bahkan Nabi bersabda kepada para sahabat, tunggulah. Fa in sami'a adzanan kaffa. Apabila Nabi mendengar azan, maka beliau menahan. Berarti ini negeri Islam. Wa illam yasma' adzanan qatala. Kalau enggak dengar azan, oh Nabi serang. Wa hadza fihi nadharun. Nah, tapi dibantah oleh Syekh. Pendapat ini lemah. Perlu ditinjau lagi. Li'anna al-haditsa 'ala aslih. Karena hadis tadi yaitu hadis Anas bin Malik yang disebutkan ya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzura. Nabi apabila hendak menyerang suatu kaum berperang bersama kami, maka beliau tidak langsung menyerang hingga nunggu waktu subuh dan nunggu. Fa in sami adanan kaffa anhum wa illam yasma adanan aghara alaihim. Kalau Nabi dengar adzan, tahan. Kalau enggak dengar adzan, menyerang mereka. Namun hadis ini kata Syekh ya sesuai dengan aslinya, wa huwa annal arba hina mayulinun. Ya, yu'linuna al-adana wa ma'adhalik annahum yukiruna wa yashaduna syahadatul haq. Karena orang Arab dahulu di masa Nabi ketika mereka masuk Islam, ya, ketika mereka mengumandangkan adhan, maka maknanya adalah mereka menetapkan dan mempersaksikan syahadat yang hak, yaitu tauhid. Li'annahum ya'lamun makna dhalik, karena mereka mengetahui makna syahadat. Wahum yu'adduna huquqat tauhid allati ishtamala alaiha al-adhanu. Maka mereka menunaikan hak-hak tauhid yang terkandung di situ dalam kandungan azan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Berarti orang-orang Arab dahulu di masa Nabi ketika mereka sudah azan, enggak ada yang jadi kuburiun. Paham enggak? Enggak ada yang datang ke dukun, enggak ada yang jadi peramal, enggak ada. Enggak ada udah. Karena mereka mengetahui kalimat syahadat yang hak. Hatta Arab Badui sekalipun. Arab Badui yang kencing di tengah masjid, ya, dia memang gak ngerti, tapi dia tahu tauhid. Ya, dia kencing di masjid nih, orang-orang melotot ke dia, dia bingung, wah orang-orang galak ya. Dikasih tahu sama Nabi, ini masjid bukan buat kencing, ini buat sholat, buat zikir. Oh gitu. Dia doa, doanya bukan kepada kubur. Dia doa kepada Allah, Allah marhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kata si Arab Badu ini yang kencing di masjid ini, dia doa bukan kepada kubur. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Janganlah engkau rahmati di antara kami seorang pun. Yang lain galak-galak, kata dia. Dia doanya sama Allah. Karena Arab Badu itu, mereka gak wajib sholat Jumat. Karena mereka nomaden. Nabi lagi Jumatan, dia kering. Datang ke Masjid Nabawi. Nabi lagi khutbah. Memang dia gak punya adab, tapi dia punya tauhid. Dia gak tawasul. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy bertawasul kepada Huban, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, enggak. Dia datang kepada Nabi. Oh Nabi, negeri kami ini kering nih. Ah ini, apa hewan ternak mati ini, tanaman kering tandus. Doain dong kepada Allah. Tuh, tawasul yang tahu dia masro. Nabi doakan. Hujan turun. Sampai hujan turun sepekan non-stop. Khutbah Jumat berikutnya, dia datang lagi ke Madinah. Nabi banjir, doain dong pada Allah. Ini hujan kebanjir. Tuh lihat, Arab Badunya tahu dia. Tawasul yang hak. Ya. Gak ada Arab Badui datang ke kuburan keramat. Jadi orang Arab dahulu, ketika mereka telah bersyahadat dan mengumandangkan azan, mereka mengamalkan kandungan tauhid. Sekarang kita azan. Hah, di negeri kita. Udah, jadi kuburiun. Ya. Habis kasih sesajen buat Nyi Roro Kidul, habis minta-minta ke makam-makam wali, makam-makam sunan, adzan. Allahu Akbar. Ini malam Jumatnya atau kemarin, tahlilan. Allah la ilaha illallah. Berfungsi enggak ucapan la ilaha yang diucapkan? Enggak ngamalin kandungannya. Paham enggak di sini makna ucapan syekh? Fa idza syahidu alla ilaha illallah wa rafa'u al adzana bi salati wa ma'na dzalika annahum insalahu minasyirki wa tabarra'u minhu wa aqamus shalah. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Syekh. Orang-orang Arab dahulu, Arab Badunya sekalipun, apabila mereka telah bersyahadat la ilaha illallah, mereka telah meninggikan suara mereka dengan azan dari kalimat syahadat untuk salat. Maknanya mereka melepaskan diri dari kesyirikan dan berlepas diri darinya, baru mereka mengumandangkan sholat. Paham gak sini? Mereka kerjakan sholat. Jadi ya nggak sama sekali jadi dalil ketika Nabi menahan diri. Oh ada azan, jangan diserang. Berarti ini negeri Islam. Terus disamain ke zaman sekarang. Ya ini keliru. Paham gak sini? Dari tinjauan maqasid ini keliru. Ya, ngerti? Taib. Zaman dulu ketika mereka bersyahadat, ya sudah muslim, gak ada yang kuburiun. Kalau sekarang, lihat. Barakallahu fikum. Ngerti ya? Da adzan ya. Fa in tabu wa qad qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka telah bertobat dari kesyirikan masuk Islam, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Faqala fa in tabu ay minasyirki, jika mereka tobat dari kesyirikan, wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Mereka salat, menunaikan zakat, maka mereka menunaikan, mereka saudara kalian dalam seagama. Li zalika li annal araba kanu ya'lamuna ma'na tauhid. Yang demikian karena orang-orang Arab dahulu mengetahui makna tauhid. Mereka mengucap la ilaha illallah, mereka tidak akan memberikan peribadatan pada selain Allah. Jangankan Arab Baduy yang telah bersyahadat, musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal yang enggak mau syahadat tahu makna la ilaha illallah. Ya. Ketika diserukan kepada mereka la ilaha illallah, apa kata mereka? Ya, aja'al al-aliha ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Nabi ini, Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan ilah yang banyak, sembahan yang banyak itu cuma jadi satu aja, hanya kepada Allah saja, sembahan diberikan kepada yang satu saja, zat yang satu saja itu Allah? Ini aneh, kata mereka. Inna hadzal syai'un ujab. Fa idza dakhalu fil islami wa syahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dalla dzalika ala annahum ya'maluna bi muqtada dzalik. Maka orang-orang Arab dahulu apabila mereka telah masuk Islam, mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ini menunjukkan bahwa mereka telah mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut. Amma fi hadhihi lazminah almutaakhirati. Adapun di zaman sekarang yang belakangan ini, kata Syekh Shalih Al-Syekh, fa inna katsirina minal muslimin, maka banyak kaum muslimin yaqulun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wala ya'lamuna ma'naha. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, enggak tahu maknanya. Wala ya'maluna bi muqtadaha, enggak ngamalin kandungannya. Ditanya apa makna Allah, enggak tahu. Paling taunya tidak ada Tuhan selain Allah. Keliru, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada sembahan Tuhan selain Allah tapi batil. Ya. Tapi batil. Tapi barakallahu fikum. Maka yang dituntut dari kalimat la ilah ialah seorang muslim mengikrarkan dengan lisannya, meyakini dengan kalbunya, yang akan ditunjukkan dengan amalannya, bahwa tidak ada yang berhak diberikan ibadah. Dia meyakini peribadatan yang diberikan pada selain Allah batil, menetapkan peribadatan hanya diberikan pada Allah. Itulah nafyu isbat. Ya, mana tadi? Amma fi hadhihi al-azminati al-mutaakhirah fa inna katsirina minal muslimin yaquluna la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa la ya'lamuna ma'naha wa la ya'maluna bimuqtadaha bal tajidu asyirka fasyian fihim, bahkan anda dapati kesyirikan tersebar di tengah-tengah mereka. Ya enggak, di tengah kaum muslimin terjadi erupsi Merapi, gunung Merapi meletus. Mereka bukan mencari solusi kembali kepada Allah, malah kasih sesajen. sesajennya ditendang, ngamuk, marah, di penjara yang nendang sesajen 5 tahun penjara. Negeri Islam. Tauhid ditegakkan, diberangus, kesyirikan dihancurkan, kesyirikan disingkirkan, ngamuk. Ya. Bahkan kesyirikan ditampakkan terang-terangan, bahkan ke dunia internasional, seakan-akan ingin mengumandangkan, internasional, negeri Indonesia ini adalah negeri yang melestarikan kesyirikan. Ada Grand Prix balapan Mandalika. Ya, yang ditampakkan adalah apa? Kesyirikan. Dipanggil dukun, betina, setan, togut. Sehingga jadi olok-olok dunia internasional. Upacara 17 Agustus di istana, panggil lagi tuh si dukun betina itu. Main bola Indonesia versus Argentina di Senayan, panggil lagi tuh. Repeat order terus itu. Ketagihan gitu. Repeat order terus si dukun betina togut itu. Allah musta'an. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.